Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umudin yawuddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita ataupun kajian kita dari kitab Al-Wabilus Sayyid minal Kalami Thayyib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita berada di pembahasan seputar sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah memotivasi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui cahaya daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan hilang, tidak akan pudar, tidak akan musnah, tidak bersifat fana. Akan tetapi, ya, dia kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya akan terbimbing. Ya. Terbimbing sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbimbing dengan cintanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ataupun dengan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menghantarnya berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang selama ini dia kenal. Zat yang selama ini dia cintai. Zat yang selama ini ia menghambakan diri kepadanya. Barakallahu fikum. Nah. Sekali lagi barakallahu fikum. Cahaya fitrah akan bisa pudar. Demikian pula cahaya wahyu juga terkadang bisa luntur dari seorang hamba. Akan tetapi cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan kekal abadi selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan sekaligus, ya, dengan mengenal cahaya dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga memelihara cahaya wahyu dan cahaya fitrah yang ada pada diri kita dan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala membawakan sebuah dalil dari surat Ar-Rahman di ayat ke-29, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menginginkan pertolongan, bantuan, bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kulla yawmin huwa fi sya'n, setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala berada dalam kesibukan. Ya. Nah, ya, ingat kesibukan di sini maksudnya, ya, Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang diam, bukan zat yang tidak memiliki memiliki perbuatan, tidak berkehendak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan maha sempurnanya, ya, memiliki berbagai macam barakallahu fikum, ya, kesibukan yang Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum na'am, ya, melayani hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang meminta kepadanya, yang butuh akan dirinya, ya, barakallahu fikum, ya, sehingga kalimat sya'an di sini kita artikan kesibukan, artinya Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum maha mampu untuk mengatasi itu maksudnya. Ya, nah, kalau kita sibuk, ya, konotasi barakallahu terkadang apa? Wah, sibuk, banyak pekerjaan, terkadang letih dengan pekerjaan itu, terkadang capek dengan pekerjaan itu, terkadang jenuh dengan kesibukan itu. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Justru ini ingin menggambarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan berbagai macam permintaan, teriakan, jeritan, tangisan makhluk-makhluknya, suara-suara makhluknya yang meminta kepadanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu mengendalikan kesibukan itu, barakallahu fikum. Ya. Mampu mengendalikan kesibukan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim berbagai macam kesibukan-kesibukan Allah Tabaraka wa taala. Ya. Di mana hamba-hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti meminta akan diampunkan dosa-dosa mereka, meminta kelonggaran, ya, barakallahu fikum, dari berbagai macam kesulitan, diangkat kejahilan, selamatkan daripada kesesatan, naam, diberikan bimbingan dari kebingungan, dan seterusnya-seterusnya dari barakallahu fikum permintaan hamba-hamba yang diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, maka pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan masih melanjutkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal cahaya daripada sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala yang berikutnya ataupun yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, maka pada kesempatan ini, ya, barakallahu fikum, ataupun sebelum kita masuk kepada apa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Qayyim berikutnya, perlu kita ketahui dulu, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, barakallahu fikum, ataupun kita menyematkan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada dua sifat. Yang pertama, sifat thubutiyah. Sifat thubutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Ya, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat salbiyah seperti, ya, barakallahu fikum, sifat zalim. Nah, ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala adil. Allah Subhanahu wa taala bijaksana. Tidak zalim. Ya, sehingga ini disebut sifat salbiyah. Zalim, kezaliman ala sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mengandung apa? Konotasi negatif. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kedzaliman, justru hamba itulah yang melakukan kedzaliman untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dosa-dosanya. Dengan dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, sifat thubutiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Itu ada dua macam juga. Yaitu sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa mudahnya, menjadi fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ingat, ini harus terus ada di benak kita. Ketika kita membahasakan fisik, itu bukan berarti tergambarkan seperti makhluk, tidak. Ya. Apalagi disebutkan contoh-contohnya. Seperti apa sifat dzatiyah pada Allah Tabaraka wa taala? Sifat wajah, tangan, mata, ya, barakallahu fikum. Nah, ini dzati, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tetapi bagaimana bentuknya? Wallahu taala alam bisawab. Kita tidak pernah mengetahui karena kita belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang gaib, yang tidak boleh kita membandingkan, menyamakan, atau bahkan menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Seperti ilmunya Allah yang melekat pada Allah, ilmu Allah Maha Alim. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian sifat yang berikutnya dari sifat yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala itu sifat thubutiyah tadi sifat thubutiyah terbagi menjadi dua, yang pertama zatiyah, yang kedua adalah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seperti apa contohnya? Seperti Allah berkehendak, Allah ingin beristiwa di atas arasy-Nya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menafikannya. Dan tidak pula kita menyamakan istiwa-Nya Allah Subhanahu wa taala sama dengan istiwa-Nya makhluk. Kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, dan kita tidak boleh apa? Tidak boleh barakallahu menafikan sifat ini karena khawatir menyamakan dengan makhluk. Allah katakan sendiri. Firman-Nya apa? Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa. Ar-Rahman, ay Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arasy-Nya. Ini fi'liyah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara contoh sifat fi'liyah dari pada diri Allah Subhanahu wa taala adalah Allah turun di sepertiga malam ke langit dunia. Barakallahu fiik, perbuatannya Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam sunnah perbuatan-perbuatannya, maka kewajiban bagi seorang hamba hanya apa? Hanya mengimaninya saja. Ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh bagaimana ataupun menerengkan maknanya, ataupun menggambarkan kondisinya, ataupun bahkan menafikan apa yang sudah Allah khabarkan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ini secara umum berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang patut kita ketahui. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hijabuhu an-nur. Ya. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. La sabahatu wadhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ya. Hijabnya Allah Subhanahu wa taala ala cahaya. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab itu, niscaya akan terbakar. Ya. Dan kesucian pada terpandangi oleh wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Apabila Allah menyingkap hijabnya, maka seluruh makhluk tidak akan mampu memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala di dunia. Semuanya akan terbakar. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bisa memetik faedah dahsyatnya cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Dahsyatnya cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Dahsyatnya keagungan, kemuliaan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sekali lagi tidak pantas diperlihatkan di muka bumi ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau hari ini ada orang yang mengaku bertemu dengan Allah sehingga dia menggambarkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, maka yakinlah dia seorang kadzabun asyir, seorang dusta besar. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Memang Allah katakan Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan dan seterusnya, pendengaran barakallahu fikum, tangan, dari zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mampu kita gambarkan bagaimana keagungan sifat zatiyah tersebut di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaminuhu mal'a la taghidhuha nafqatu sahha al-layl wa nahar. dan di kanan, ya. Allah Subhanahu wa taala terus penuh, ya. Tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala terus penuh, ya. Tidak akan berkurang nafkah ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya di malam dan siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Karim. Allah itu karim. Allah itu dermawan. Dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah berkurang. Ya, bahkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqal khalq?" Ya. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah infakkan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan semenjak awal mula penciptaan? Ya. Nah, ya. Fa innahu lam yaghab ma fi yaminihi. Karena sesungguhnya, ya, tidak akan berkurang sedikitpun apa yang telah Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, ya, berikan, nafkahkan, infakkan kepada makhluknya barakallahu, tidak berkurang sedikitpun sejak awal mula penciptaan. Ya. Sejak awal mula penciptaan Allah Subhanahu wa taala terus memberi. Memberi berbagai macam pemberian dari kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan. Ya. Tidak akan pernah habis. Sekali lagi, ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita ingin diingatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya kedermawanan itu tidak membuat seorang itu menjadi fakir. Kedermawanan itu tidak membuat seorang itu akan menjadi miskin. Akan hilang hartanya. Akan tidak bisa makan dia. Tidak. Ini memotivasi kita tatkala ingin melakukan kebaikan. Baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barakallahu fikum na'am materi. Na'am. Maka tidak akan membuat kita fakir. Membuat kita miskin. Ya. Barakallahu fikum. Setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentunya akan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Allah akan beri. Mungkin secara matematika ikhwani fillah rahimakumullah, kita punya uang 100.000, kita infakkan di jalan Allah 50.000, secara matematika memang berkurang 50.000 sehingga yang tersisa di kantong kita 50.000. Akan tetapi tidak demikian di sisi Allah tabaraka wa taala. Di sisi Allah kita sedang menabung. Ya, sedang berinvestasi, ya, dan investasi yang nanti akan dituai hasilnya di akhirat tentu jauh lebih besar dibandingkan investasi di dunia barakallahu fikum. Apabila itu semua kita persembahkan ikhlas di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, ya. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang. Oleh karena itu jangan pernah merasa malu untuk senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Allah, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang sejak awal penciptaan alam ini, makhluk Allah tabaraka wa ta'ala sampai nanti akhir daripada kehidupannya tidak akan pernah habis. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, qulubul ibadi wa nawasihim biyadih. Hati-hati hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hamba berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan ubun-ubun hamba itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa azimmatul umur ma'qudun biqada'ihi wa qadarihi. Dan semua urusan itu terikat dengan kekuasaan dan takdir Allah tabaraka wa taala. Jadi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya kita ini makhluknya di bawah pantauan dan pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di bawah pantauan Allah, di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam hati kita untuk diarahkan menuju ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi apabila ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk meninggalkan kita, melupakan kita, maka tentu kita akan binasa barakallahu fikum. Dan kita juga di bawah penguasaan Allah, kendali Allah, takdirnya Allah tabaraka wa taala. Namun Allah merahasiakan itu kepada kita semua. Allah merahasiakan takdirnya. Takdir kita di sisi Allah tabaraka wa taala dirahasiakan agar kita mau berusaha, mau berjuang. Ya, barakallahu fikum. Hari ini ikhwani fiddin rahimakumullah, kita semua ini yang ada pada tempat ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah ditakdirkan di mana tempat kita nanti di akhirat. Itu sudah jelas semuanya. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Si fulan min ahli jannah, si alan min ahli nar, wa iyadu billah. Barakallahu. Tapi Allah rahasiakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala rahasiakan takdirnya barakallahu fikum. Ya, agar manusia itu ya mau menghadapi ya mau berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan harapan dan cita-citanya, tentunya semua manusia menginginkan menjadi penduduk surganya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, hari ini yang mana kita berada di jalan takwa ya, di jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan talabul ilm. Maka jangan sampai kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala, jangan sampai jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala ini ya Allah Subhanahu wa taala hentikan, Allah Subhanahu wa taala palingkan kita menuju jalan annar wa iyadu billah. Barakallahu. Dan sungguh sangat mengerikan ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, menginformasikan, mengkhabarkan takdir kita seperti Abu Lahab dalam keadaan hidup Allah takdirkan dia min ahli nar. Maka bagaimana keadaannya? Keadaannya ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah. Ya, hidup segan, mati pun tak mau. Ya, hidupnya segan, tidak mau, tidak bisa lagi melakukan kebaikan. Dan dia penduduk nerakanya Allah tabaraka wa taala. Mati pun tentunya takut. Ya, enggak mau dia mati. Kenapa? Karena pasti akan masukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana perasaan itu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan seorang hamba min ahli jannah diperitahukan di dunia, maka tentu ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Namun tetap terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama-nama yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah ila akhirih. Ahlul Badr fil jannah. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana keadaan mereka? Mereka makin taat dan makin taat. Ya. Mungkin kalau hari ini Allah khabarkan kepada kita, kita min ahlil jannah dengan kondisi keimanan yang seperti ini, ya bisa jadi ya kita justru malas. Untuk beribadah. Ya, ngapain lagi beribadah. Tapi para sahabat yang disebutkan namanya itu mereka terus, bahkan tangisan itu tidak pernah berhenti. Ya. Takut kepada Allah tidak pernah berhenti. Ya. Cinta kepada Allah pun tidak pernah putus. Senantiasa terus ya menjadi manusia yang taat kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah kondisi kita dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Ubun-ubun kita ya barakallahu fikum, yang seketika bisa Allah cabutnya roh kita melalui ubun-ubun kita. Maka ini peringatan bagi kita untuk senantiasa terus berada di bawah naungan Allah tabaraka wa ta'ala di jalur taqwa barakallahu fikum. Jangan sampai terlepas dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, Al-Ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah. Nah, kiamat, bumi ini semua dalam genggaman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau tadi hamba, makhluk, ya sekarang bumi seluruhnya. Ya. Dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit-langit akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Yaqbidu samawatihi kullaha biyadihil karimah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam seluruh langit-langitnya dengan tangan kanannya yang mulia. Barakallahu. Wal ardu bil yadil ukhra. Dan bumi di tangan yang lain. Barakallahu fikum. Thumma yahuzzuhunna. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menggoncangkan keduanya. Masya Allah. Dalam kalimat yang kita baca tadi dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Allah, selain Allah menguasai makhluk, ai manusia hamba, Allah Subhanahu wa taala pula menguasai bumi dan langit. Langit dan bumi barakallahu fikum, di dalam kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Sehingga apa ini motivasi untuk kita? Agar kita senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Bayangkan langit di atas, bumi di bawah. Kita hidup di tengah-tengahnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah bisa runtuhkan langit itu dan menimpa kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah bisa belah bumi dan menelan kita. Barakallahu fikum. Ini di antara faedah yang bisa kita petik. Senantiasa kita waspada dari kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari berbagai macam musibah-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan kehendaknya melakukan hal tersebut. Allah bisa runtuhkan langit-langit ataupun makhluk-makhluk di langit ataupun benda-benda yang ada di langit dan mengenai kita. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan bumi sebagai makhluk yang menelan kita, yang memakan jasad-jasad kita. Ya. Barakallahu fikum. Langit dan bumi dalam genggaman Allah tabaraka. Kemudian di sisi yang lainnya, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan, ya, Al-Imam Al-Qayyim selalu menyebutkan tangan kanan, tangan kanan. Ya. Langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala akan, dan bumi dengan tangan yang lain. Al-Imam Al-Qayyim tidak menyebutkan dengan tangan kiri. Ya. Dan di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, barakallahu fikum, memang dua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan. Karena tangan kiri memiliki makna barakallahu fikum, ketidaksempurnaan. Bagi Allah tabarakallahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana penggarannya? Wallahu ta'ala alam bisawab, ketika terbesit dalam benak kita tangan makhluk, maka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala melipat langit-langit itu dengan tangan kanannya. Dan bumi dengan tangan yang lainnya. Tidak disebutkan dengan lawannya. Yaitu apa? Tangan kiri. Tidak disebutkan. Al-Imam Al-Qayyim menjaga agar tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang memiliki dua tangan. Tangan kanan dan tangan kiri. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus menjadi hamba yang senantiasa waspada dari murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam jiwa-jiwa kita. Yang senantiasa bisa menyabut nyawa kita. Demikian pula Allah menguasai seluruh alam raya ini, langit dan bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyiksa kita dengan makhluk-makhluknya yang ada di langit dan di bumi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tujuannya agar kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. sudah barang tentu kita memahami akan hal ini. Memahami bagaimana rububiyahnya Allah, bagaimana asma wa sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tujuannya barakallahu fikum agar kita senantiasa berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang paham rububiyahnya Allah, paham asma wa sifatnya Allah, tapi masih saja tatkala beramal minimalnya dengan perbuatan riya. Tidak ikhlas, ingin dipuji, ingin disanjung. Ini juga termasuk malapetaka. Ya. Kita tidak mengatakan syirkul akbar. Ya. Yang insyaallah ta'ala kita sedang mempelajarinya dan kita sedang memahaminya. Akan tetapi terkadang di diri-diri kita, di diri-diri ahlus sunnah, ya, mereka terjatuh kepada asyirkul asrar. Dan ini juga barakallahu fikum yang disebut dengan riya. Ya. Dan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat. Ya. Dari berbagai amalan yang kita lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Ini bentuk ya, kesalahan dan dosa yang besar pula di insyaAllah tabarakallahu ta'ala. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma yaqul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alal malik, akulah raja, alal malik, ya. Ana alladhi bada'tu dunya, walam takun syai'a. Akulah raja, akulah yang memulai penciptaan ini, yang barakallahu fikum, ya, tidak ada penciptaan sebelumnya. Ya, akulah yang memulai penciptaan ini yang sebelumnya tidak ada penciptaan sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana allazi u'iduha kama bada'tuha." Dan akulah yang akan mengembalikannya lagi sebagai mana aku telah memulainya. Ya, barakallahu fikum. Maka di sini, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Ya. Sebagai pengingat kepada para penguasa dunia, para malik, para raja, presiden, pejabat yang menguasai segala urusan dunia ini. Mereka tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi, para-para raja ini diingatkan untuk tidak sombong. Tidak lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lah maha raja. Allah lah yang maha menguasai. Allah lah yang maha mampu. Ya, untuk barakallahu fikum. Ya, membalikkan keadaan ataupun barakallahu fikum memulai dan mengembalikannya lagi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakannya barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan juga. Ya, barakallahu fikum. Mengingatkan pula kepada kita barakallahu fikum akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada pada diri kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semenjak kita berada di dalam rahim ibu kita. Ibu kita. Barakallahu fikum. Nah. Ketika kita keluar tanpa perlu kerja, kita diberi rezeki oleh rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Barakallahu fikum. Allah maha menguasai, Allah maha mampu, Allah maha raja. Barakallahu fikum. Dan sang raja akan memberi segala macam pemberian kepada hamba-hambanya, baik yang bertakwa maupun yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini barakallahu fikum. Nah, tentu orang yang bertakwa akan mendapatkan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Serasa sayang ataupun penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Dan orang-orang yang tidak bertakwa tetap mendapatkan rahmannya Allah tabaraka wa ta'ala. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum kepada seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yata'adhamuhu dhanbun an yaghfirahu. Tidak ada dosa besar ya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa sebesar apapun dosa itu apabila kita ingin bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa itu. Yang kuat untuk memaafkan seorang yang mungkin membunuh anak kita misalnya. Membunuh anak kita. Dengan pembunuhan berencana. Memang sudah dipandu berencana. Hukuman dan hukuman mati. Kemudian kita mau memaafkan orang tersebut. Serasa-rasanya begitu berat. Tapi tidak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebesar dosa apapun yang kita lakukan. Ya, dosa besar apapun yang kita lakukan. Bahkan dosa kesyirikan pun. Apabila kita mau memohon kepada Allah. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa sebesar apapun. Yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimahullah. La taqnatu birahmatillah. Janganlah berputus asa. Dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dari ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Kira Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maha pengampun lagi maha merahmati. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimah ya rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wala hajatun yus'aluha an yu'tiyaha. Ya. Tidak ada. Ya, permintaan yang besar, hajah yang besar, kebutuhan yang agung, yang besar, yang tidak diberi, yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Semuanya mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun permintaan kita, mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh hari ini, kita setia mudahkan aku untuk bisa menutup rumahmu di Baitullah Al-Haram. Untuk menjalankan kewajibanku sebagai seorang muslim dari rukun Islam. Barakallahu fikum. Dalam kondisi kita orang yang fakir, orang yang miskin. Sebesar apapun hajah kita, kebutuhan kita. Apabila kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan permintaan yang sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mustahil. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah memberikan itu kepada kita. Barakallahu. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Ya, mungkin sudah pernah kita sampaikan juga bagaimana kondisi ketika Nabi Ibrahim akan dibakar. Dibakar oleh kaumnya. Yang ketika itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, tidak ada yang menolong. Semua kaumnya itu hanya Nabi Ibrahim seorang diri yang ahli tauhid, yang mengajak kepada tauhid, yang lainnya semua menyekutukan Allah. Dan di hadapan Nabi Ibrahim sudah api yang menyala-nyala, api yang besar, api yang mampu bertahan sampai 40, 50 ataupun 60 hari tidak pernah padam. Bayangkan, begitu besarnya api itu. Nah, akan tetapi, ini kan mustahil. Ya, mustahil seorang hamba bisa selamat dari ancaman ini. Sudah badannya diikat. Sudah siap dilempar ke dalam api. Dan yang dilempar bukan ke lautan. Ya, barakallahu fikum. Yang apabila masuk, nyemplung, mungkin masih ada kesempatan bisa selamat. Karena tidak langsung terbakar badannya. Tapi ini dilempar ke api yang mau lari kemana? Mau bagaimana cara menyelamatkan? Tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Yang api begitu besarnya. Tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya nar. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api. Jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. api yang sifatnya panas, Allah rubah menjadi dingin. Ini mustahil dalam akal-akal manusia. Tapi Allah, tidak ada mustahil di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Apa yang keluar dari lisan Ibrahim alaihi salatu wasalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pelindung. Dia menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung tanduk, di ujung kesulitan. Tapi masih meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah beri. Allah beri. Tidak ada yang mustahil insya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian ikhwani fi din rahiman alhamdulillah. Al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan. Law anna ahla samawatihi wa ahla al-ardihi wa insahum wa jinnahum wa hayyahum wa mayyitahum wa rabbahum wa yabisahum qamu fi sa'idin wahidin fasta'aluhu. Kata al-imam al-qayyim rahimahullah. Kalau seandainya ya, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, baik dari kalangan manusianya, jinnya, yang hidup di antara mereka, demikian pula yang mati di antara mereka, yang basah dan yang kering, mereka semua berkumpul di satu tempat yang tinggi. Fasa'aluh, dan mereka pun meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'a'fa kullan minhum ma sa'aluhu. Fa'a'fa kullan minhum ma sa'aluhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua dari apa-apa yang mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semuanya. Ya. Seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Mereka berkumpul di satu tempat yang tinggi. Meminta, semuanya meminta. Masing-masing kan punya hajatnya sendiri-sendiri. Ya. Semua punya permintaan sendiri-sendiri. Semuanya itu mampu diberi oleh Allah Taala. Kata Imam Al-Qayyim Allah, mana qasadalika mimma indahu bithqala dzarrah. Ya, tidak ada yang kurang ya dari seluruh permintaan tersebut dari penduduk langit dan bumi ya di sisi Allah Tabaraka wa Taala, walaupun sebesar biji zarrah pun permintaan itu diberi oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tidak ada yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Tidak ada yang kurang dari pemberian Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini motivasi bagi kita untuk jangan pernah putus asa untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang hari ini kita cita-citakan, apa yang hari ini kita harapkan, apa yang hari ini kita dambakan, kita impikan, minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Tentu dengan usaha, dengan doa, barakallahu fikum, kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walau anna asyjar al-ardi kullaha min hina wujidat ila an tanqadha ad-dunya ya aqlamun ya kalau ya barakallahu fikum pohon-pohon di bumi ini seluruhnya. Seluruh pohon-pohon di bumi ini, yakni mulai dari awal dunia sampai akhir dunia, menjadi pena, abshuri tamudduhu min ba'dihi midadun, dan lautan, ya, dan lautan dan di belakangnya lagi ada 7 lautan yang luas. Ya, yang ini menjadi tintanya ya, seluruh pohon di muka bumi semenjak awal penciptaan sampai akhir dunia menjadi pena, dan seluruh lautan sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan menjadi penanya, menjadi tintanya. Ya, barakallahu fikum. Fa kutiba bitilkal aqlam wa dzalikal midad. Lalu ya, barakallahu fikum, mencoba ditulis segala permintaan hamba dengan pena dan tinta itu. Lafaniyat al-aqlam wa nafad al-midad niscaya akan hancur pena itu dan akan habis tinta tersebut. Ya. Kalau semuanya barakallahu fiikum apa? Kalau ini makhluk ini, seluruh makhluk, pohon-pohon jadi pulpennya, jadi penanya, seluruh lautan jadi tintanya, menulis permintaan-permintaan makhluk, akan hancur pena itu, akan patah pena itu, akan habis tinta itu barakallahu fiikum. Lautan itu yang menjadi tintanya habis, enggak akan mampu menampung seluruh permintaan makhluknya sejak awal penciptaan sampai akhir kehidupan dunia. Barakallahu fiikum. Qala qatan Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa lam tanfad kalimatul Khaliq tabaraka wa ta'ala." Namun tidak akan habis kalimat-kalimat Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, namun tidak akan pernah habis. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap kalimat permintaan kepada Sang Khalik akan semua dikabulkan, diberi oleh Allah Tabaraka wa taala. Kemudian sedikit lagi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kaifa tafna kalimatu?" Bagaimana akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu wa hiya la bidaya laha wa la nihaya. Ya, sementara kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Wal makhluqu lahu bidayatun wa nihayatun, sementara makhluk itu punya permulaan dan punya akhir. Fa huwa ahqqu bil fana'i wan nafadi, maka makhluk-makhluk tersebut lebih pantas untuk hancur dan lenyap barakallahu fikum. Nah, jadi kalau inilah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tunggal, mengalahkan seluruh makhluk yang triliunan ataupun bahkan tidak bisa kita hitung jumlahnya sejak awal penciptaan sampai akhir kehidupan. Akan tetapi semua mereka bergabung bersatu, mencoba untuk menjadi Rob, mencoba untuk menjadi pelayan hamba-hamba. Maka akan hancur mereka, akan binasa mereka. Mereka tidak mampu, barakallahu fikum. Tidak akan mampu sebagaimana kemampuan yang dimiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ya, dari sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ingin mengenalkan kepada kita sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, yang sempurna ini, agar kita barakallahu fikum termotivasi untuk terus ingin dekat dengan Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Apabila kita butuh pengampunan, maka kenalilah sifat ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin tercurahkan rizki, maka kenalilah sifat razzaqnya Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya, ya, agar kita ingin terus menjadi manusia yang bertakwa, kenalilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' wal-basir. Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Sehingga kita terus terpantau oleh Allah tabaraka. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mengenali cahaya daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala ini, dan kita termasuk yang mendapatkan cahaya itu sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.